sama saja. Apabila sedang dilanda asmara, tak terguli cada duda apa nona. Asal cinta tak bisa jadi jodohnya wang wang wang wang. Siapa tahu dek sedang dilanda bala rindu, aku punya ujiannya. Bala rindu mas, obatnya apa? Dan omong dek jadi obatnya. Kadang kemangi kuat lalapan, sungguh mati pakai tangan. Kalau mau jadi simpanan, hanya dua bisa jadi delapan. Memangnya tabungan? Tidak apa-apa, jimu kan bawa dua, aik bawa enam, kan langsung kuat. Miskin kaya sama saja, caca. Apabila sedang dilanda asmara, tak peduli canda duda amana. Asal cinta bisa jadi jorongan nyan nyan nyan nyan. Cinta itu mas, obatnya apa? Periksa dulu deh, apa jenisnya? Siapa tahu deh, sedang dilanda malah itu aku punya ujiannya. Ngecereng lu dik. Malah rindu mas, obatnya apa? Aku mau dik jadi obatnya. Ay, siapa mau mas? Aku mau. Kemangi kuat lalapan.